Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita akan membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-6. Dan kita akan membaca ayat 1 sampai ayat ke-10. 2 Korintus pasal 6, 1 sampai 10. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membacanya secara bergantian. Saudara, pada waktu kita membaca bagian ini, kita diperhadapkan kepada satu semangat yang luar biasa. Bagaimana memahami kesukacitaan di dalam hidup pengenalan akan Tuhan. Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, masuk kepada bagian-bagian yang tidak sederhana, bagaimana untuk mengajak jemaat itu melihat realita-realita yang tidak mudah dalam hidup keimanan kita. Nah, oleh karena itu, di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita tidak bisa seenaknya memilih sepotong yang kita suka. Kita mesti memahami kebenaran itu dalam keutuhan, apa sebetulnya yang dibicarakan di sana. Nah, oleh karena itu dikatakan bagaimana Paulus menulis suratnya. Sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya jangan membuat ya, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Apa yang dikatakan Paulus jangan disalahpahami, seakan-akan kasih karunia menjadi sia-sia. Kasih karunia tidak pernah sia-sia, tetapi kita bisa menyia-nyiakannya di dalam sikap hidup yang tidak pas. Oleh karena itu Paulus ingin mengajak orang-orang Kristen untuk serius dalam keimanannya. Buat apa kamu menyebut nama Tuhan? Buat apa kamu melayani Tuhan? Tetapi kamu tidak memenuhi apa yang menjadi kehendaknya sehingga kamu capek berkeringat sebetulnya, capek memberi tapi Tuhan benci. Kan jadi repot ya. Tuhan mengatakan di dalam perjanjian lama misalnya, aku benci kepada puasamu, aku tidak suka perpuluhanmu. Percuma bangsa ini beribadah memuji memuliakanku dengan mulut bibirnya. Tapi hatinya jauh dari aku. Waduh. Saudara-saudara, penelanjangan sejak PL sampai PB itu terasa begitu kentalnya. Mereka memang memberitakan Injil, kata Paulus. Tetapi mereka-mereka itu memberitakan Injil untuk kepentingan perutnya. Wow, ternyata ada orang seperti itu. Mereka memang kebaktian, mereka cari guru-guru yang menyenangkan telinganya. Saudara, kalau membaca dari PL sampai PB, mungkin saudara panas dingin bacanya kali ya. Tapi itu memang kenyataan gereja, dari dulu sampai sekarang. Kita akan cari pembicara yang menyenangkan telinga kita. Kita tidak pernah mau belajar untuk mengerti. Kita hanya cari kawan yang cocok buat kita. Bodoh amat kalau di situ kompromi. Tapi kita susah belajar. Untuk belajar sama-sama menerima orang-orang yang mungkin dengan tipikal yang berbeda. Tapi bagaimana berusaha untuk saling mengerti. Karena memang itulah seharusnya kehidupan. Sehingga kita seringkali menjadi orang-orang yang mencari aman dalam kehidupan. Nyaman untuk kepentingan diri. Tetapi tidak pernah punya keberanian dan nyali untuk menyangkal diri. Apalagi kalau kita sampai harus memikul salib Kristus itu. Kita membangun kerangka pelayanan yang nyaman buat diri kita. Dan kita akan mencari pembenaran terhadap apa yang kita lakukan. Nah, ini akan menjadi ironi-ironi yang luar biasa sekali. Kalau sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Layanin dia karena harus kita layani. Tapi melayani dia harus terbukti dalam kehidupan keseharian kita. Di dalam relasi. Relasi kita. Karena itu, Paulus kemudian berkata, aku mau mengatakan kepadamu. Seperti pada waktu dia berkata, aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Dan Paulus bilang, waktu itu adalah hari ini. Apa yang dikutip Paulus adalah ucapan Yesaya. Ketika Yesaya menyatakan satu nubuat, akan tiba waktunya. Tuhan berkenan untuk mendengarkan jeritan dan Tuhan berkenan untuk menyelamatkan. Maka Yesaya secara futuristik melihat jauh ke depan dan ini menjadi nubuat yang dia sampaikan. Bilakah waktu itu? Nah, waktu itu sudah tiba. Di mana Paulus bilang sekarang? Mengacu apa? Kristus Yesus yang sudah datang. Maka Paulus dengan segera mengingatkan kepada umat dan mengunjuk kepada Kristus yang dimimpikan Yesaya, yang ditunggu Yesaya sekarang menjadi kenyataan. Maka janganlah menjadi bodoh ketika bangsa kita menunggu-nunggu begitu lama. Bentang dari Yesaya sampai ke Kristus kalau kita main angka kurang lebih 700-an tahun. Maka kalau 700-800 tahun kemudian nyata berapa generasi sudah mati di sana. Dan tidak pernah tahu kapan apabila janji itu digenapi. Sekarang kita sudah punya, kita sudah mendapatkannya. Orang-orang dulu itu hidup dalam penantian, mereka hidup dalam keseriusan supaya terlibat kalau Tuhan menggenapi janjinya. Dan akhirnya mereka harus mati tanpa pernah melihat itu secara utuh. Kita di sini, itu kata Paulus ya, kita sudah mendengarkan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Ketika Paulus berbicara hari ini adalah hari ketika disuarakan Injil itu. Bukan hari ini penyelamatan, lalu saudara bilang, emangnya Paulus sudah percaya waktu Yesus mati atau bangkit? Bukan itu. Dia tidak sedang berbicara momentum itu. Paulus masih jahat di situ. Ya. Paulus lagi berbicara tentang ketika Injil dikumandangkan, ketika Injil dipahami. Itulah momentum keselamatan yang penting itu. Maka Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Korintus, jangan kau membuat apa yang sudah ada di depan matamu menjadi sia-sia. Sayang sekali. Karena itu kita jangan menggampang-gampangkan di dalam keimanan kita, saudara. Jadi Kristen automatically kita masuk surga, jadi Kristen melayani automatically kita diterima Tuhan. Nanti dulu, Tuhan tidak pernah butuh kita. Tidak ada kita pun dia bisa buat kayu untuk berbicara. Maka kalau kita bisa melayani, bukan besar kepala, tapi justru bersyukur Tuhan masih mau pakai kita. Siapa kita? Karena itu adalah kesalahan besar ketika kita merasa menjadi orang paling penting yang harus diperhatikan, harus dimengerti, dan tidak mau lagi pelayanan kalau tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kebodohan yang tidak termaafkan. Karena kita sudah membuat diri kita sebetulnya menjadi monster dalam pelayanan. Tetapi seharusnya kita belajar menghayati pemaknaan salib, berjalan sehingga banyak yang tidak kita suka yang harus kita telan demi tegaknya sebuah kebenaran. Itulah penyangkalan diri dan pemikulan atas salib yang tidak mudah itu. Tapi itu akan menjadi warna-warni keimanan dan pergumulan kita, saudara. Itu menjadi tantangan yang serius buat kita, yang harus kita lakoni dalam keseharian kita. Oleh karena itulah Paulus berteriak dan berkata, kami sangat mengerti akan belas kasihan dan kesempatan, akan karunia dan keselamatan yang sudah kami terima. Karena itu kata Paulus, dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Saya suka. Etika tertinggi adalah kesadaran diri. Bagaimana sikap saya tidak merugikan orang lain. Bukan tentang saya. Saya kagum kalau membaca Alkitab dan saya perhatikan. Beda sama halnya sama orang Kristen. Kita sebetulnya Kristen tapi otak kita, berpikir kita, nilai yang kita pahami masih terkontaminasi. Ah bodo amat lah dia mau terima apa enggak. Ah bodo amat dia mau suka apa enggak. Pokoknya gue mau begini. Saudara-saudara, who are you? Kalau mau pelayanan. Maka Paulus tidak mau dia menjadi batu sandungan, maka dia berkata juga pada orang Korintus, banyak hal yang boleh, tapi tidak semua berguna. Aku lebih suka jadi tawanan, asal tidak menjadi batu sandungan. Aku bebas bikin itu, tapi kalau itu membuat orang jadi masalah, aku tidak akan melakukannya. Wih, luar biasa ya. Saudara-saudara, ini menjadi sangat menarik. Ada banyak aspek di dalam kehidupan kita yang kita mesti pikirkan, yang kita mesti perhatikan sehingga etika nilai hidup kita, bagaimana kita memainkan peran kita, menjadi sesuatu yang penting untuk kita uji terus-menerus. Apakah kemudian yang kita lakukan itu tidak membuat hal itu menjadi batu sandungan bagi orang lain? Sehingga kadang-kadang saya pikir ya, ribet amat pelayanannya. Saya mau ikut Tuhan, saya mau kenal Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Kenapa saya mesti pusing sama orang lain? Saya bisa berpakaian seenak saya di sini kan? Ah Tuhan tahulah hati saya. Saya bisa pakai kaos ya. Saya bisa pakai celana pendek khotbah. Emang urusan apa dengan saudara? Pak jangan gitu. jemaat banyak yang gak suka. Ah bodo amat, biarin aja dia gak suka. Yang penting hati saya untuk Tuhan. Maka saya akan jawab, omong kosong hatimu untuk Tuhan. Karena kau abaikan keberatan perasaan kawanmu yang lainnya. Yang seharusnya juga kau perhindarkan. Memang betul sih, oke-oke saja. Tapi sekelompok orang, buatlah hal-hal yang bisa diterima semua orang. Jadi kalau berpakaian, sudahlah. Jangan terlalu nyeleneh-nyeleneh lah. Yang pada umumnya diterima sajalah. Mungkin kelompokmu biasa celana pendek, kaos, lalu khotbah misalnya ya. Tapi sorry lah, jangan gitu di sini. Ya, kita mesti tahu diri dikit lah. Tempatkan diri. Bagaimana kita bisa dengan demikian tahu mengatur segala sesuatu? Kadang-kadang yang nyeleneh buat orang lain, oh hebat, oh keren dan segala macam. No. Saya gak mau peduli mereka bilang apa. Anda mesti peduli. Kalau kau tidak peduli mereka mau bilang apa? Siapa yang mau peduli apa yang mau kau katakan? Kau jadi batu sandungan membuat orang tidak akan lagi datang dan mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak akan menjadi batu sandungan dalam hal apapun. Ini menjadi menarik, saudaraku. Karena itu ya, ketika saudara melakukan apapun, pikirkanlah apakah kemudian saudara akan jadi berkat dengan begini, dengan tampil, dengan apa, dan segala macam. Kalau tidak, bereskanlah. Jangan pergi yang kemudian menjadi batu sandungan. Ini high etik. Inilah etika Kristen paling tinggi. Sehingga dengan etika Kristen yang paling tinggi, kita kehadiran kita itu tidak akan mengganggu orang, tapi meneduhkan orang. Ya. Saya pikir ini menjadi pembelajaran perlu untuk kita pikirkan. Kita gak bisa bilang, ah, udahlah yang penting hati saya untuk Tuhan. Terlalu abstrak itu, saudaraku. Bagaimana saya tahu hatimu untuk Tuhan? Kehadiranmu saja sudah bikin aku susah. Bagaimana aku tahu hatimu untuk Tuhan? Kau sudah terlalu banyak jadi bicaraan orang. Kan begitu kan? Sehingga kita mesti melihat semua aspek. Maka kekristenan yang dibicarakan Paulus jangan menjadi sia-sia. Hanya karena hal yang tidak kau jaga dalam hidupmu. Di mana kau tersandung dengan banyak hal. Sehingga kau kehilangan nilai esensial daripada kekristenan. Dan akhirnya engkau akan kehilangan rasa sukacita. Karena engkau kehilangan hormatmu. Ya. Saudara-saudara, ini jadi pemikiran-pemikiran serius kita. Oleh karena itu kita perlu memikirkan selalu apa yang mesti kita kerjakan dalam hal apapun supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Maka Paulus berkata, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Kalau aku mauku, aku terlalu punya banyak pilihan untuk kesenanganku. Itu kalimat Paulus. Tetapi aku tidak akan ambil itu karena aku mau melayani Tuhanku. Sekalipun aku tersesak, sekalipun aku kesukaran dalam apa yang harus kulakukan, tidak mengapa. Karena untuk itulah aku dipanggil sebagai pelayannya. Saudara, mari kita menemukan tingginya nilai kebenaran dalam pelayanan. Bagaimana kita untuk mengelola diri kita? Ada kadang-kadang yang kita kejar di dalam hal dogmatika misalnya. Kita boleh mencapai tingkat pemahaman yang bagus, tinggi gitu ya. Tapi ada hal yang etika, etis tindakan keseharian kita. Kita gak etis banget orangnya. Gak ada etika sama sekali. Gimana sih anak-anak muda Kristen, katanya anak muda Kristen lewat orang tua aja gak mau nyapa misalnya ya. Lu gimana sih katanya keluarga-keluarga Kristen, keluarga muda. Tapi kelakuan sama orang tua respect dikit gak ada kelihatan. Bisa ngerti saudara? Simple kelihatannya kan? Kita pimpin PA misalnya, kita jago ini jago itu, silakan aja. Tapi kamu lakonnya kok ya begitu amat sih. Sampai orang bilang, orang dunia aja gak kenal Tuhan, tahu menghormati. Kok kamu enggak sih? Yang penting hatiku untuk Tuhan. Lagi-lagi ingat, tutup kalimat itu dan jangan pernah ucapkan dari mulut kita. Kalau orang yang ngelihat kita nih, dan yang kita lihat susah ngerti kita, dalam hal yang sederhana dan umum berlaku, jangan bilang Tuhan ngerti kau. Orang bisa suka sama kita, Tuhan belum tentu suka. Saya lagi bicara dalam umum yang berlaku benar ya. Bukan soal selera pribadi. Oke? Nah maka kalau kita lihat begitu, susah amat jadi pelayan Pak. Memang iya, siapa bilang enggak? Maka Paulus bilang, bersama orang Yahudi aku seperti orang Yahudi. Bersama orang Yunani aku seperti orang Yunani. Gila, dia masuk ke dalam kerangkeng kurungan, tapi dia rela. Oleh karena itulah dia mengatakan apa? Di dalam segala aspek, di dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan ya, dan dalam berbagai hal yang kualami, jerih payah dan berjaga-jaga dalam segala hal, aku menjaga perilaku. Penjara jebol, ingat waktu Paulus di penjara, dia tidak pergi lari. Sehingga waktu kepala penjara Palipi mau bunuh diri, kenapa kau bunuh diri? Aku di sini. Ini napi yang paling baik sedunia ya. Orang Kristen berdoa supaya penjara jebol, lalu dia pergi, Tuhan menolong. Paulus lain bedanya. Dia tidak mau menjadi batu sandungan. Pada waktu saya satu kali di Eropa, lagi ngomong sama satu kawan, dia bilang gini, saya bingung Pak Bigman, ini orang Jerman, merit istrinya Indonesia. Saya bingung sama Surya Pak, teman-teman Indonesia yang Kristen ini semua. Kenapa? Yang ini student Pak, ikut PA, ikut apa? Visa udah mati, udah gelap dia di sini, masih tinggal di sini Pak. Nah susahnya orang Jerman Pak, gak perlu Kristen. Dia gak akan seperti itu. Apa ini? Tapi lebih celaka kalau kita ke Amerika. Banyak pendeta yang gelap. Udah biasa. Demi Tuhan yang hidup. Mungkin itu pilihan nikmat. Tapi gak pantas untuk kita jadi batu sandungan. How can? Pulanglah ke Indonesia. Kalau memang kita gak diterima di sana. Daripada menjadi penduduk gelap. Yang menjadi batu sandungan. Tapi karena sudah dianggap biasa, orang jadi biasa-biasa aja. Udahlah gitu, orang juga, yang lain juga begitu. Itulah Kristen menjadi downgrade etik. Etikanya jadi rendah. Jangan begitu. Itu menjadi hal yang tidak baik dalam hidup kita. Nah oleh karena itu, saudaraku, bagaimana kita menggumuli keseharian kita. Melakoni hari-hari kita. Melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Harusnya menjadi gairah kita yang penuh. Semangat kita yang luar biasa. Etika itu perlu dijaga. Saya sudah berapa kali share ya. Pantang bagi saya, ya udah sampai 10 tahun lebih inilah ya. Nonton VCD yang bajakan. Ya, dulu anak-anak saya sampai protes semua. Ini Pak, film baru kan ya pasti bajakan. Saya bilang nanti kalau menonton filmnya nanti tunggu keluar aslinya. Ya lama dong. Gak apa-apa kita tunggu. Lah kalau keluar juga mahal papa gak beli. Ya kita tunggu diskon. Ya kapan lama banget dong diskonnya. Ya gak apa-apa kalau memang kita gak ada uang ya gak usah nonton. Kalau perlu kita ke bioskop ya kita pergi ke bioskop. Kenapa sih kita mesti melakukan begitu? Simple kelihatannya ya. Tapi bagaimana kita gak jadi batu sandungan? Saya sadar saja pada aspek lain banyak hal lain saya masih kurang kok. Yang bisa kenapa tidak kan gitu ya. Kalau 10 kita jelek, ya 5 bisa kita bereskan, 5 dululah. Kan begitu? Mana yang gampang-gampang dulu? Kalau menahan diri untuk PC dibajakan saja sudah enggak bisa, saya enggak ngerti lagi yang lainnya. Ya, saya harap jemaat kita kalau pakai listrik bayarlah penuh. Jangan cantol kiri kanan. Ya, lalu bilang anugerah Tuhan lagi. Enggak. Tapi terlalu mahal listriknya, Pak. Gampang, matikan jangan pakai listrik kau. Pakai lilin murah kok. Kan kita mesti berani ya. Ayolah kita belajar pelan. Saya pikir kita perlu memikirkan banyak hal. Ada bagian-bagian yang memang kemudian kadang-kadang membuat kita resah. Iya salah juga ya. Yes. Tapi janganlah itu menjadi habit kita. Jadi kebiasaan kita. Sehingga bagaimana kita menjalani hari-hari kita ini terus pelan. Ada yang kita bangun? Dan jangan lupa, hidup kita masih jatuh bangun. Jadi kalau gak ada yang kita bangun, ya jatuh terus ya. Bagaimana kita mau menjalani? Lalu dalam relasi tadi yang saya bilang, dalam pergaulan, ini perlu sekali pemahaman. Saya dekat dengan beberapa orang, yang sebetulnya, kadang-kadang kalau saya perhatikan ini orang ngaco nih, teologinya ngaco, apanya ngaco begitu. Tetapi ya kemudian kalau saya datang kita berteman. Kalau saya diminta bicara, saya bicarakan apa yang saya pahami. Kok jadi lain ya Pak? Ya tahu, gue yakinnya begini. Emang lakin lu apa? Kita berdiskusi. Ya, tetapi banyak sekali orang kemudian karena beda teologi jadi kayak musuhan. Lucu juga ya. Saya gak ngerti orang Kristen. Simple loh itu. Kalau dengan sesama Kristen beda teologi saja, kemudian kita kayak musuhan, bagaimana agama lain? Maka orang Kristen jangan terlalu sombong lah. Ya, kalau dekat agama lain kayaknya cuma kita aja yang ke surga. Kalau itu keyakinanmu bagus sekali. Persoalannya penting juga untuk berpikir, Tuhan manggil kau apa enggak? Kau mau yakin jangan sepihak. Tunjukkanlah kelas kita, karena Tuhan bilang kasihlah sesamamu. Nah lalu bagaimana? Jadi saya kagum pada Paulus, lalu pikir, gila ya, hebat ya. Dia tidak mau jadi batu sandungan. Tetapi di sisi lain Paulus yang tidak mau jadi batu sandungan itu pun mengelola sedemikian rupa hidupnya. Dia pergi ke Athena, sarangnya para orang pintar. Dia berbicara di Athena tentang kebenaran Tuhan. Paulus tidak mau jadi batu sandungan, karena itu dia tidak mau jadi rasul yang bodoh. Dia belajar terus. Hebat ya? Semangat itu harus ada pada kita. Jangan jadi Kristen. Apa-apa gak tahu. 5, 10, 15 tahun itu terus. Dan kita gak berkembang dalam hidup kita. Bagaimana dunia tidak mencemooh kita? Kalau saja semua orang Kristen punya kesadaran yang sama. Orang Kristen bermutu gak? Wailah, mutu. Mutu banget. Karena dia gak mau jadi batu sandungan. Saya tidak mau terhina. Saya harus bisa jawab seperti pertanyaan. Konsekuensinya, saya mesti belajar. Kadang-kadang ada situasi yang tidak terhindarkan. Kita mesti berani, ya berkorban. Saya gak tahu, pokoknya minimum kalau saya bertanggung jawab untuk sesuatu ya saya selesaikan. Bahwa kemudian saya jadi korban, jadi capek, jadi apa boleh buat. Ya salahku sendiri, kurang bagus ngatur waktu kali ya. Tapi saya tidak mau kewajiban saya jadi terganggu gara-gara kebodohanku ngatur waktu. Jadi saya mesti bertanggung jawab. Mesti selesaikan. Mesti bereskan. Nah oleh karena itu saudara saya belajar. Saya jujur saja kalau bilang rasul itu saya selalu belajar banyak dari prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Paulus sebagai seorang rasul. Kalau Kristus mau saya tanya lah ya. Dia sudah perfect. Tapi saya belajar dari kejujuran Paulus sebagai orang berdosa. Yang tahu membedakan mana ucapannya, mana kata Tuhan. Tuhan berkata bla bla bla bla. Tetapi harusnya kamu juga bisa begini-begini. Namun ini kataku, bukan kata Tuhan. Jadi boleh kau dengar, boleh enggak. Kira-kira begitu ya. Tapi yang kata Tuhan ini kau harus perhatikan. Saya pikir ya, hebat loh. Dia tahu kapan dia ngomong, itu memang omongan dia atau omongannya Tuhan. Kita kadang-kadang ada belepotan ya. Semua kita bilang Tuhan, padahal itu maumu. Pakai nama Tuhan semua. Tuhan bilang, aku digerakkan Tuhan. Yang bergerak kaunya, yang mau bergerak pun kau. Kau bawa-bawa Tuhan di situ. Sehingga kemudian kok jadi aneh, kok jadi gini, kok jadi gitu. Sandungan lagi. Lalu orang bilang, oh dia kok begini-begini. Lalu kita bilang apa? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Alamak, mau berlalu kemana kau? Lihat dong, mereka ngomongnya benar gak? Ada benarnya, sudah terima. Saya dikritik orang, banyak orang yang mengkritik saya salah. Tapi kalau saya duduk diam, pikir ada benernya juga kok dia. Memang ada salahnya saya. Tapi mula-mula selalu gak enak kan. Kedebuk kayaknya kita direpotin amat gitu. Tapi kalau duduk diam, cooling lagi pelan. Bener juga sih ada salahnya juga. Mestinya aku begini dan begitu dan seterusnya. Minimal salahku ku perbaiki. Bodoh amat lah dia mau perbaiki salahnya apa enggak. Tapi ada betulnya pada apa yang dikatakannya. Selesai toh. Kalau aku gak ada salahnya pasti dia juga gak ngomong gitu. Cuma memang salahku satu. Dimakinya 20 ya apa boleh buat lah ya. Karena ketemu orang yang rajin memberi bunga. Persoalan satu dia ceritakan 50. Ya apa boleh buat kita berurusan dengan orang-orang yang bisa seperti itu. Tapi minimum satu itu betul. Mari kita perbaiki. 4-9 gak betul. Bodoh amat, pinggirkan. Nah itu boleh. Tapi kita juga mengalami satu perubahan terus dalam hidup kita. Saya kira ini perkelahian yang serius. Saudara. Yang harus kita lakoni dalam kehidupan kita. Sehingga bagaimana kita menunjukkan kelas kita. Ya. Penderitaan, di kesesakan, di kesukaran. Maka kalau engkau mengalami kesukaran, kesesakan dalam hidupmu, jangan sampai perilakumu menjadi perilaku yang bukan Kristiani lagi. Kita mesti berani dalam sikap hidup kita untuk melakukan apa yang kita lakukan. Jangan cengeng kalau kau di penjara. Jangan cengeng kalau kau didera. Jangan merengek karena itu lalu bilang, Tuhan di mana engkau? Karena kalau itu yang kau lakukan, kau akan menjadi batu sandungan. Katanya Tuhan, tetapi sendiri teriak-teriak ketakutan. Pada waktu Yesus tersalib, akhirnya dia bilang, kepadamu Bapa, kuserahkan nyawaku. Kepala penjara itu lihat, sungguh dia ini anak Allah. Di atas salib pun, yang menceritakan kebesaran yang hebat. Penjara itu jebol. Matilah aku. No. Kami masih di sini. Ternyata napi yang bernama Paulus itu tidak pergi lari. Elegan. Dihadapin bagiannya. Dia datang lagi ke Kaisar. Bertemu dengan Kaisar. Dia bela dirinya. Apa yang semestinya? Dia tunjukkan kelasnya yang hebat. Sampai si Kaisar bilang, kilat stop. Hampir saja kau buat aku percaya. Sayang, dia tidak percaya. Tapi yang pasti, Paulus telah membuat dia tidak berdaya untuk berargumentasi. Betapa luar biasanya seorang Paulus. Saudara-saudaraku, ayo kita terus bergumul dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam berbagai hal kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga di dalam kemurahan hati, kemurnian hati kita, pengetahuan, kesabaran, ya, kemurahan hati, Roh Kudus, dan semua. Supaya kita tidak menjadi munafik. Saya pikir ya, tak gampang memang apa yang dikatakan Paulus ya. Enak diomongkan, gak enak dijalani. Nah, kalau kita sudah punya masalah sendiri, gerabah gerubuk kan. Kita jadi sensitif. Ya biasanya kalau biasa digitu gak marah lah. Luar ini kita kemudian mungkin marah karena sensitif terhadap apa yang terjadi. Lalu orang kok kaget, kok dia begitu, oh lagi punya persoalan. Oke, kita ngerti. Tapi tidak semua orang akan ngerti. Lalu akhirnya kita jadi batu sandungan pada beberapa orang. Padahal panggilan kita memenangkan semua orang. Itu panggilan kita. Panggilan yang serius yang harus kita jalani. Karena itulah saudara, perkelahian, pertandingan yang harus kita jalani dengan sungguh-sungguh. Supaya ketika apapun terjadi di dalam kehidupan ketika dikatakan dihormati ataupun dihina, diumpat ataupun dipuji, dianggap penipu ataupun masih dipercayai. Oke, apapun itu, aku tidak akan pernah menjadi batu sandungan. Saya lagi selalu pikir kata kuncinya, dia tidak menjadi batu sandungan dalam semua aspek. Dia menderita enggak merengek. Aduh, masuk penjara enggak berkeluh kesah. Enggak makan, enggak minta. Seringkali Paulus dia makan ya. Dia bilang, aku terpaksa puasa karena kapal pecah. Gak ribut tuh. Gak ada uang, dia gak berhenti pelayanan. Dia bikin tenda, terus jalan lagi. Ya orang Kristen sekarang rajin bikin tenda. Pelayanannya gak jalan-jalan. Tendanya terus yang dibikin. Alasannya Paulus. Banyak bisnisnya daripada pendetanya. Jadi kacau balau semua. Rusak kita semua. Ngeri ya. Oleh karena itu saudaraku, pada waktu apa yang dikerjakan oleh Paulus lalu dia berkata, kami ini orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Tidak dikenal oleh kalangan orang dunia, namun terkenal sebagai orang yang menciptakan kebenaran. Tetapi di sisi lain dia juga terkenal karena diuber-uber jadi buronan bagi kalangan agama Yahudi. Tapi dalam struktur dunia ini gak dikenal siapa itu. Cuma murid Yesus itu ya. Bagaimana dia menggambarkan orang yang nyaris mati. Dan sungguh kami hidup berkali-kali seperti lolos dari maut. Tapi tahu hidup untuk memberitakan Injil dan tidak pernah berhenti. Sebagai orang yang dihajar, memang perling, dicambuk, disesah, ya kan? Tetapi dikatakannya tidak mati. Maka kalau kami hidup, kami melayani Tuhan. Itu sebab dia berkata pada orang Filipi, bagiku hidup Kristus mati keuntungan. Dia gak bingung apa itu hidup, lakukan kehendak Tuhan. Dia gak bingung apa itu mati. Puji Tuhan, untungku sudah datang. Mau mati umur berapapun gak ada di kamus Paulus. Untuk cengeng-cengeng terhadap apa yang dialaminya. Itu sebab ketika ada duri Tuhan izinkan dalam hidupnya. Apa kata Paulus? Tuhan ambillah, 3 kali ya. Tapi Tuhan bilang cukup kasih karunia aku bagimu. 3 kali pula lagi. Dan Paulus bilang apa? Sekarang taulah aku, di kelemahanku nyata kekuatanmu. Yailah, itu pun diterimanya. Bagaimana ini orang satu? Dia gak komplain banget sama Allah. Gak ada komplainnya sama sekali. Padahal kita banyak komplain ya. Tuhan aku kan udah pelayanan, aku udah gini. Kok gini? Ah percumalah begini-begini. Toh begini juga. Disitulah kita jadi batu sandungan. Tidakkah kita rindu saudaraku untuk menjadi orang yang tangguh dalam kehidupan kita supaya kita tidak menjadi batu sandungan? Karena itu jangan cengeng. Dalam melayani, 1001 boleh pergi. Tapi satu kita, jangan pernah ingkari. Ikut dan iring Tuhan dalam kehidupan itu. Lakoni. Ya. Sehingga bagaimana kita berkelahi dalam kehidupan ini. Seperti kata Paulus, memakai kebenaran untuk berkelahi. Berkelahi bukan pukul-pukul orang begitu ya. Mempermalukan orang yang tidak benar itu dengan kebenaran yang kita lakukan. Dunia tahu mana yang benar, mana yang enggak. Mana yang asli, mana yang bukan. Semua akan teruji kok. Kalau saya menyayangi semua orang, lalu saya bilang, oh saya sayang kepada umat-umat semua, tapi saya tidak menyayangi istri amanah saya. Ah, sampai itu. Bagaimana saya bisa cinta sama jemaat, tapi enggak cinta sama keluarga? Kan aneh. Urusannya cuma satu lah ya. Kalau keluarga kan uang keluar ya. Kalau jemaat uang masuk, kira-kira itulah judulnya. Jadi dicintailah uang masuk ini. Kalau uang keluar susah lah. Mana bisa begitu sih? Jadi ada satu hal yang penting, kemudian saya berperilaku tampak menyenangkan, sejatinya bukan. Itu sebab tidak gampang susah. Ya, karena itu marilah kita bergumul di situ. Supaya kita melewati apa yang harus kita lewati dalam kehidupan kita. Kami berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Gimana gak duka cita? Dihajar, digebukin, masuk penjara. Tapi gimana gak suka cita? Di penjara pun ditemani Tuhan kok. Lagi-lagi kita menemukan paradoks, paradoks, paradoks, paradoks. Kalau saudara ditanya, saudara mau gak bersuka cita? Halo? Kalau mendapatkan sukacita itu dengan duka cita, mau gak? Ada mulai susah ya. Tergantung Pak duka citanya berapa lama. Kalau duka citanya 5 tahun, bahagianya suka citanya cuma sekejap, habis itu duka cita lagi. Ya, kita hitung-hitung dulu dah. Enak ya bacanya ya. Padahal betul kalau kita lewati duka cita, kita akan menemukan sukacita. Tapi saya enggak pernah tuh suka cita Pak, duka cita melulu karena enggak pernah kau lewati. Cuma kau ributi. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa? Ya begitulah kau terus. Habiskan katanya khotbah, kalau gini akan gini, kalau gini akan gitu, berdoa, angkat tangan, Tuhan turun tangan, semua selesai. Angkatlah tanganmu itu sampai putus tanganmu itu. Jangan kau pikir Tuhan turun tangan. Penyerahan yang total. Penyangkalan diri baru Tuhan kerja. Jadi jangan dibuat bahasa gampang itu. Emang kita pernah angkat tangan sama Tuhan? Angkat tangan itu tolong, tolong, iya. Tapi kalau menyerah penuh, mana mau? Itulah semangat penyangkalan diri sebetulnya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, dikatakan bagaimana kami sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Saya selalu suka kalimatnya ya. Saya senang filsafat, jadi kalau baca kalimat apa surat-surat Paulus itu buat saya exciting gitu ya. Luar biasa kalimat itu. Saya sangat menikmati. Ya. Memang Paulus miskin karena gak ada uangnya. Gak ada asetnya dia ya. Namun dia berpekaya banyak orang karena dia menolong banyak orang bisa mengenal Tuhan. Mau berapa kau bayar kenal Tuhan itu? Hebat ya. Paulus memang miskin tapi memperkaya banyak orang. Paulus tidak pernah mengemis ke kiri dan ke kanan. Padahal Paulus berurusan dengan banyak orang. Para pembesar-pembesar kagum sekali dengan Paulus. Mereka lihat Paulus ini luar biasa. Kalau Paulus mau memanfaatkan, udah kaya raya dia. Tapi bagi Paulus tidak ada itu. Dia bahagia kalau bisa memperkaya orang. Dia tidak pusing dengan kekayaannya. Waduh, kagum ya. Itu luar biasa sekali, susah. Sehingga semangat seperti itu menjadi semangat yang semakin langka dalam kehidupan kekinian kita. Ya, dikatakan sebagai orang yang tak bermilik, tetapi kami memiliki segala sesuatu. Kami punya apapun sementara sampai kekal, surga dan Tuhan yang hidup. Ya. Tapi tadi seperti orang tidak memiliki, mau makan saja pun gak bisa lagi, kapal pecah uang gak ada. Tapi lagi-lagi Paulus tidak mengemis, terpaksa puasa. Saya selalu kalau baca kalimat itu terenyuh ya, kita ini seringkali pelayanan berhenti karena uangnya udah gak ada. Bagaimana mau dikerjain Pak, uang kagak ada. Saya gak ngerti jadi kok uang yang dicari ya. Saya percaya loh kalau saya kita melayani Tuhan baik-baik, uang akan datang ya kalau memang perlu. Kalau gak datang gimana Pak? Ya memang gak perlu, susah-susah amat sih. Kalau Tuhan rasa itu penting, pasti dia lengkapi. Kalau sampai kayak dia lengkapi, ya dia memang dia gak mau. Kenapa kita juga ribut? Tapi lakukan bagian kita. Serius, sungguh-sungguh. Tuhan akan tolong kita kok. Step by step. Tapi lagi-lagi tadi, bagaimana kita menunggu waktu Tuhan supaya kita tidak menjadi batu sandungan, ini memang gak gampang. Karena itulah, kita perlu berhati-hati dalam tiap hidup kita. Sehingga kita bisa mengisi kesukaan di dalam mengiring Tuhan menjadi kekuatan yang tidak terbantahkan oleh lawan kita. Ini menjadi pergumulan serius kita. Pemikiran serius kita yang perlu harus kita tumbuh kembangkan. Bagaimana kita menyikapi itu? Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, perlu untuk kita pikirkan, perlu untuk kita lakoni dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memainkan peran seperti yang Tuhan mau. Kita tidak perlu berbasa-basi karena Tuhan gak pernah suruh itu. Tapi Tuhan mau kita tidak menjadi orang yang berlawanan dengan apa yang kita ucapkan. Kalau kita percaya Tuhan selalu menyertai kita, ada kesulitan jangan marah. Karena kan kita udah bilang Tuhan selalu menyertai. Ya, pegang dong imanmu. Kalau saya berkata, berani ngomong, Tuhan akan pasti pelihara kita, pimpin kita, jaga hidup saya. Maka saya tidak boleh cengeng. Lalu ngemis ke kiri ke kanan kalau gak ada. Berarti saya gak percaya Tuhan pelihara saya. Lalu saya ribut urusan gaji saya. Oh kenapa berapa? Kok cuma saya mesti segini dan segini. Wah bikin gereja ini cari sana. Wah ada uang ada ini. Loh, sebetulnya apa sih yang kita cari? Saya kan mesti konsisten ya. Maka tolonglah kalian kritik kalau ada yang salah. Itulah gereja kita. Karena kita mau jadi benar. Ya. Tapi tolong jangan jadikan ukuranmu dirimu. Yang gak kau suka kau ngomong. Padahal kau lupa. Yang kau gak suka dari aku, 1000 orang gak suka sama kau dengan ketidaksukaanmu itu juga gawat itu. Namanya tidak berlaku umum, ngerti ya? Yang berlaku umum, sesuatu yang dianggap etik umum lah. Pak, yuk gak begitu, padahal kan mestinya begini nih. Tuh, nih lihat, iya bener ya. Nah, kita mesti tahu diri lah, bok diri. Lah, siap-siap. Atur. Tempatkan diri, sehingga dengan demikian saudaraku. Kita akan menjadi indah dalam hidup kita. Kalau kita melayani Tuhan, tapi kita cuma ribut satu sama lain, lalu bagaimana kita bisa bilang kita pelayan Tuhan? Iya kan? Kalau sebuah pelayanan kemudian terhentikan, hanya karena kita gak pas, lalu bagaimana kita bilang kita selalu berdoa, tolong kami sehati dan sepikir. Apanya yang sehati sepikir? Nah dijagalah etika, perhatikan hidup, sikap, sehingga seluruh aspek dalam kehidupan kita akan menjadi aspek yang memuliakan Tuhan kita. Dan kesukacitaan itu Tuhan akan berikan kepada kita. Paulus berkata juga pada orang di Korintus ya. Ingat, kau sudah ditebus dengan darah tunai. Darah kudus itu. Kau bukan lagi milikmu sendiri. Saya suka kalimat itu. Jangan hidup lagi mau-maumu. Kau sudah milik Kristus. Hidup seperti apa Kristus mau. Oleh karena itu saudara, perlu kita menerapkan ini dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh mengukur diri kita. Dan akhirnya, di mana kita ada. Ada kebenaran tidak terbantah. Dan orang dapat melihat kita lalu berkata, sungguh, yaitu seperti apa yang dikatakan kebenaran itu. Dan itu akan menyenangkan kita. Jadikan itu proyek doa kita. Jangan lagi doa sekedar, Tuhan aku berdoa, rumahku diperbesar, mobilku diperbaru, dan seterus macam itu aja melulu doa kita. Ya, udah belajar lalu berdoa, Tuhan aku lemah di sini, tolong supaya gini, aku begini supaya begini, aku begini supaya begini. Itu penting. Satu, yang kedua, saya kira perlu setiap kita melihat ada orang susah, orang lemah, atau orang kekurangan. Lalu kita ngomong, gak boleh kamu salah, bla bla bla bla. Bagus kalimat itu. Tapi adalah yang benar, bantulah. Kalau cuma ngomong kita gak bantu itu pun jadi batu sandungan. Omongan yang sudah bagus pun bisa berbalik. Menjadi tidak berguna. Karena kita beri input tapi kita gak ikut. Turunlah, kerjakanlah. Jadi jangan cuma bilang, lantainya kotor tuh, banyak itu tuh, lihat tuh. Udah kau lihat kenapa kau sapu? Oh itu kan bukan tugas saya. Mendingan tadi kau gak ngomong. Karena gara-gara kau ngomong, kulihat kau tahu tapi tidak kau lakukan. Maka tahulah kita, payah ini orang. Kau sudah menghina dirimu. Jangan hina dirimu. Lihat itu kotor, lakukan yang kau lakukan. Itu kan bukan tugas saya. Gak mengapa? Emang kenapa? Saya banyak mengerjakan apa yang sebetulnya bukan tugas saya. Saya gak pusing. Bagi saya kehormatan kok. Kan gak kebetulan ya, kalau kemudian kita mesti turun apa, saya percaya ada something yang Tuhan bikin. Jadi kadang kalau kita, benar ya, saya berasa betul ketika turun kemudian banyak hal, benar juga nih. Saya agak membantu sekarang urusan-urusan teknis ya, yang tadinya sudah saya lepas misalnya begitu, dengan berbagai lembaga kita, tapi waktu turun kerjain lagi, iya loh. Thanks God, jadi banyak yang kita temukan. Itulah kehidupan keimanan kita, ya. Nah, bagaimana kita melakoni ini, memainkan peran ini, sehingga dengan demikian kita bisa menjalankan banyak tugas yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menjadi batu sandungan tadi. Awas, pada waktu Paulus saja kita ke atas, Paulus bawa kita ke bawah. Awas, pada waktu kita mengerti doktrin paling tinggi, kita mesti bisa aplikasi yang paling rendah. Nah, itulah kekristenan. Tuhan Yesus di surga sana itu ya, mulia, turun. Dibikinnya ajaran yang luar biasa, tetapi maaf ya, dibasuhnya kaki murid-murid. Enggak masuk akalku itu sebetulnya. Waduh, gila, downgrade amat ya. Enggak pantas dong itu ngerendahin diri, nanti muridnya ngelunjak. Tapi dia lakukan. Dia biarkan anak-anak itu ketika murid-muridnya merasa enggak level, stop, jangan ganggu guru. Biarkan anak itu datang padaku. Diurusnya. Dia care loh. Kenapa kita, saya, kalau posisi sudah sangat tinggi, yang bawah enggak mau kita sentuh lagi. Kelas bawah itu. Salah ya. Yesus enggak begitu. Ayo berani berpikir cerdas. Tinggi, hebat. Pakai semaksimal otak kita yang ada ini. Berikan nama Tuhan. Tapi sorry ya. Berani turun ke bawah, paling bawah. Mengerjakan yang orang lain jijik ngeliatnya. Dan mungkin merasa tidak mau. Dan itulah kekristenan. Selamat merenungkan, memikirkan supaya apa yang tinggi yang kita ketahui teraplikasi, membumi dalam hidup sehari-hari. Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita, biarlah kita dimampukan oleh kasih-Nya dan tidak menjadi batu sandungan dalam kehidupan kita. Amin. Kita tunduk kepala. Bagaimana dalam keseharian hari-hari kita? Jangan lagi menjadi batu sandungan dalam segala aspek kehidupan. Mulailah dengan menganalisa diri dari hal yang mudah-mudah, yang dengan segera terlihat dan terus semakin mendalam. Mari kita membedah diri kita, menemukan nilai diri kita, melakoni hidup kita. Kita manusia berdosa yang berjalan pasang surut, berlari kadang terhenti, terantuk, terluka. Tapi kita harus saling membalut dan menghibur. Bapa di dalam surga, Kau tahu hati dan pikiran kami, Kau tahu hidup kami, tolong kami. Kami rindu berjalan di jalan-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau. Karena itu, Tuhan, bermurah hatilah, cambuk kami kalau kami ada di tempat yang salah. Terikat di sana, hajar kami, karena kami lebih suka terluka asal ada di pelukan-Mu. Jangan biarkan kami di kenikmatan dunia ini yang sangat menggoda. Tuhan, tolong kami untuk berani memikirkan tinggi setinggi-tingginya apa yang bisa kami pikirkan dalam berteologi. Tapi buat hati kami rendah, serendah-rendahnya untuk mengerjakan apa yang orang lain abaikan. Kami sadar, itu bukan natur manusiawi kami. Tapi kami percaya, Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami. Karena itulah kami berdoa, tolong. Karena dengan demikian kami tahu kami tidak akan menjadi batu sandungan, sebaliknya kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saat ini kami bisa menolong orang untuk tahu akan keselamatan dan hidup di dalamnya. Tuhan, jadikan kami alat-Mu yang tangguh. Kami berdoa untuk pengendalian diri, penguasaan diri kami terutama. Tolong kami, mampukan kami. Sehingga kami boleh bahu-membahu memikirkan apa yang semestinya. Tahu menempatkan diri dengan tepat. Berjibaku dalam kehidupan untuk memenangkan pertempuran kerohanian yang berjalan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu, tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu, begitu pula jemaat-Mu di dalam keluarga. Sebagai suami, istri, orang tua, ataupun anak, mertua, mantu, tolonglah. Kami tak menjadi batu sandungan terhadap orang di sekitar keluarga besar. Dan mereka akhirnya hanya berkata, ia selalu menyanyi untuk Tuhan dan pelayanan untuk Tuhan. Tapi dia tidak memperhatikan keluarga. Tuhan, jangan kami di sana. Kami juga mau berdoa. Di dalam pergaulan kami dengan sesama rekan, sesama jemaat. Supaya kami tergairah saling memperhatikan. Tak sekedar berkumpul dengan orang yang kami kenal dan kami suka. Tapi belajar mengenal yang lainnya. Sehingga ada interaksi yang sehat di antara kami. Tuhan, tolonglah. Supaya seturut dengan firman-Mu kami tidak menjadi batu sandungan. Sehingga sukacita sorgawi itu nyata di dalam batin kami dan tidak terganggu apapun kami tahu. Itu akan menjadi kekuatan luar biasa yang menggairahkan dalam hidup ini. Terima kasih karena sukacita sudah Kau beri. Tinggal bagaimana kami mengaplikasi. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda